إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya dari kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari. Bab Al-Mubadzirin. Bab mengenai orang-orang yang mubadzir. Al-Mubadzir yakni huwa nafaqah fi ma'siyatillah, mengeluarkan harta di jalan maksiat kepada Allah, fi ghairil haqqi, di jalan yang tidak dibenarkan. Wa fi nashril fasadi, dan mengeluarkan harta untuk menebarkan kerusakan. Ya, ini adalah mubazir, termasuk mubazir. Menggunakan harta untuk membeli sesuatu yang haram itu termasuk mubazir. Menggunakan harta untuk mengadakan kerusakan ini termasuk mubazir. Ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Qabisah قال حدثنا سفيان بن سلمة عن مسلم البطين عن أبي العبيدين telah menceritakan kepada kami Qabisah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salamah dari Muslim al-Batin dari Abi Ubaidain, beliau mengatakan sa'altu Abdullah 'anil mubadzirin, aku bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud mengenai mubadzir. Qala alladhi yunfiquna bi ghairi haqqin. Mubadzir adalah orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalur yang tidak benar, di jalur yang tidak dibenarkan. Itu mubadzir. Kalau sekedar melampaui batas namanya israf, kemarin. Israf. Ya. Tingkatannya israf, melampaui batas, ya. Kemudian kalau sudah bukan perkara yang benar atau merusak atau itu maksiat, itu mubadzir. Walaupun terkadang dua kalimat ini terkadang sama, israf maksudnya dikumpulkan, itu israf lebih ringan dibandingkan mubadzir. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama al-musrif fin nafaqah. Mubadzir adalah musrif fin nafaqah. Jadi hampir sama. Ya. Tetapi sekali lagi, kalau dua kata ini beriringan, maka menjadi dua hal yang berbeda. Ya. Sehingga di sini, khonafidina azakumullah, perlu kita bisa membedakan antara orang yang musrif, mubadzir, dan orang yang jawad. Jadi kadang ada orang yang baik sama orang yang musyrif itu mirip. Cuma orang ngomongnya itu istilahnya berlebih-lebihan. Misal, kita makan ya, misalkan apa namanya, beli bakso, bawa teman-teman, kemudian kita bayarin. Ini kan kalau sebagian orang mengatakan apa, berlebih-lebihan, royal begitu. Padahal tidak, di dalam Islam memberikan makanan itu jawaban orang yang baik. Karena sifat orang yang baik adalah wayut'imuna at'am, senang memberikan makanan. Berbeda orang yang membeli, misalkan dia beli bakso, orangnya cuma di rumah cuma 2, beli baksonya 10. Nah, untuk apa? Ya kan? Satu mangkok saja sudah berlebihan. Itu berbeda. Nah, sehingga kita tidak melihat seorang itu membelinya banyak atau tidak, tetapi memang kebutuhannya. Ya. Bahkan ciri kebaikan dalam Islam memberikan makanan kepada orang lain. Sehingga yang namanya traktir orang itu sebenarnya baik, ya. Cuma memang kesannya jadi tidak baik karena itu mengeluarkan banyak uang. Tetapi di dalam Islam, kalau itu adalah memang niatnya memberikan makan kepada orang, itu adalah perbuatan yang mulia. Ya, perbuatan yang mulia. Tinggal kita pilih yang kita beri itu orang-orang yang baik. Ya, ini yang afdal. Seperti walimah, ya, sebaik-baik undangan yang kita undang adalah orang-orang yang saleh, yang bertakwa. Ya, la yaqulu ta'amakum illa taqi. Janganlah ya ada orang yang makan makananmu, makanan rumahmu, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang mengundang orang ke rumah untuk makan di rumah kita, hendaknya kita mengundang orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau kurang kita beri saja. Kita beri. Ya, kalau orang yang baik kita undang ke rumah. La yaqulu ta'amak illa taqi. Jangan memakan makananmu, yaitu maksudnya yang diundang ke rumah, kecuali yang bertakwa. Karena akan sangat mempengaruhi di dalam diri kita dan rumah kita. Sehingga perbedaannya antara jawad wal musrif al-mubdir, kalau al-jawad orang yang baik, orang yang dermawan, adalah kathiran ma yusadifu ata'u mawdi'ahu, yaitu orang yang banyak memberi dan tepat dalam memberi. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Orang yang banyak memberi dan tepat dalam pemberiannya, ini orang yang dermawan, orang yang baik. Adapun musrif katsiran ma yusadifu ata'u mawdi'ah. Yaitu kalau orang musrif, kebanyakan yang dia keluarkan itu tidak tepat. Jadi ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Tapi banyak yang tidak tepat. Beda kalau mubdir, orang yang mubadir itu yungfiku bihukmi hawa, dia keluarkan harta sesuai hawa nafsunya saja. Ya. Dalam perkara maksiat, dalam perkara kerusakan, dalam perkara yang tidak benar, ya, mendanai kerusakan, tindakan terorisme, termasuk mubadir, ya, termasuk merusak tatanan hidup masyarakat. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, dari sini kita tahu ya antara perbedaan antara jawad orang yang dermawan dengan orang yang musrif dengan orang yang mubadir. Ya, pertengahannya itu adalah musrif. Musrif itu kadang tepat, kadang enggak tepat. Kalau jawad tepatin, ngasih, senang ngasih tapi tepat pemberiannya. Kalau mubadir ya dia tidak melihat, pokoknya sesuai hawa nafsu dia keluarkan. Apa yang dia inginkan maka dia keluarkan. Ya. Dan juga pada riwayat yang berikutnya, haddatsana 'Arim qala haddatsana Husain qala haddatsana Husain an Ikrimah 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menafsirkan surat Al-Isra ayat 27 wal mubadzirin, ya. Perkataan al-mubadzirin, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-mubadzirin fi ghairi haqq. Itu orang-orang yang buang-buang harta di jalur yang tidak benar, di jalan yang tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Dari dua riwayat ini, riwayat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, keduanya itu adalah sahabat mulia Nabi, Abdullah sabiqunal awwalun, ahli tafsir, ahli fikih. yang banyak meriwayatkan dari Nabi. Ibnu Abbas juga sama, ahli tafsir, ahli fikih, termasuk anak dari sepersusuan ibunya Nabi. Jadi masih saudara sepersusuan. Yang subhanallah, Ibnu Abbas ini adalah anak pamannya Nabi, anaknya Al-Abbas, yang dari kecil ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil lagi Nabi ikut kepada ya bersama dengan pamannya. Jadi Al-Abbas itu usianya sar-sar dengan Nabi. Ketika Abu Thalib itu mengasuh Rasulullah SAW, Al-Abbas ini ikut. Jadi kayak teman, paman tapi seumuran, di mana-mana bareng. Ya. Jadi kayak apa ya? Ya kayak kakak adik, padahal paman sama keponakan. Ya. Ini antara Al-Abbas dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi paman tapi yang seumuran. Beda kalau Abu Thalib itu ya adalah adiknya daripada pamannya bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari riwayat ini menunjukkan bahwasannya apa yang diucapkan oleh kedua sahabat ini ya tentunya tidak dari ra'yu mereka, bukan dari akal mereka, tetapi ini dari pemahaman yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang namanya mubadzir adalah al-mubadzirin fi ghairi haq. Orang yang mengeluarkan harta di jalur yang tidak benar, di jalur yang tidak hak, tidak boleh. Ya. Tapi kalau israf sebenarnya boleh secara asal, tapi berlebihan. Kebanyakan. Ya. Yang kebanyakan ini ya akhirnya tidak digunakan secara maksimal. Ya. Ngasih makanan yang namanya orang makan itu satu orang satu piring itu udah kenyang sekali, ngasihnya satu cepon begitu ya. Ya. Untuk satu orang. Ini kan niscaya tidak akan habis makanan tersebut. Makanya kalau ngambilkan makanan ditanya berapa segini. Atau kalau tidak, dikira-kira yang pertengahan standar makannya manusia. Jangan kita, oh saya orang baik. Kemudian satu piring dikasihnya banyak sekali. Akhirnya gak kemakan. Ya, ini israf namanya. Israf. Nah, kemudian, ma yu'khadhu minal hadis yang bisa diambil dari dua riwayat tersebut. Wujubul i'tidal fil infaq. Wajibnya kita itu pertengahan dalam mengeluarkan harta. Bi ayyakuna bainal israf alladhi huwa tabdhir, yaitu di antara berlebih-lebihan, wa taqdir, dan di antara terlalu ya istilahnya terlalu pelit, terlalu gegem. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang beriman yang merupakan dijuluki ibadur rahman adalah orang-orang yang ketika mengeluarkan harta itu tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan. Ya. Berlebih-lebihan tadi melebihi kebutuhannya atau di jalur yang tidak benar. Berkurang-kurangan adalah kurang dari kebutuhannya. Ya. Kurang dari kebutuhannya. Misalkan secara urf orang Indonesia, orang itu makan 3 kali kan. Sarapan, siang, sama malam. Kemudian kita ngasihnya 2 kali. Itu berkurang-kurangan. Itu zalim. Karena urufnya kita adalah 3 kali. Ya. Urufnya kita itu 3 kali. Beda kalau orang barat sana atau orang Arab lah ya. Itu makan cuma 2 kali. Makan berat itu cuma 3 kali. Ya, cuma 2 kali. Pagi itu cuma minum ya, susu, apa roti sedikit. Setelah itu nanti makan beratnya siang sama menjelang malam. Ya, artinya kita memberinya itu 2 kali makan itu sesuatu yang baik. Kalau kebanyakan berlebihan, kecuali cemilan ya. Ya. Maka kita orang yang beriman adalah memberi nafkah itu hendaknya bil ma'ruf. Bil ma'ruf adalah ya sesuai dengan takaran kewajaran di masyarakat kita. Ya. Itu yang perlu disampaikan. Al-ma'ruf ismun jami'un likulli ma yarahu hasan. Yang namanya ma'ruf adalah sebuah nama yang menggambarkan di dalamnya segala sesuatu yang itu baik di mata orang. Sehingga ada yang ma'ruf secara agama, baik secara agama, kalau itu berarti ada dalam Al-Quran atau dalam hadis, dan ada baik secara masyarakat. Dan itu bisa kita dapati dalam kebiasaan kita. Misal, kita diperintahkan untuk memberikan nafkah tadi dengan baik. Kan di dalam Al-Quran tidak disebutkan makan harus 3 kali. Tidak disebutkan makan harus 2 kali atau 3 kali, tidak disebutkan. Nah, tapi untuk mengakar baik tersebut berarti dari kebiasaan masyarakat. Berapa kali kita ngasih makan kepada anak istri kita? 3 kali. Siapa yang kurang dari itu berarti kurang nafkahnya, zalim. Siapa yang berlebihan berarti yaitu israf. Makan sampai 5 kali. Ini bukan jajan loh ya, makan berat 5 kali yaitu berlebih. Itu israf. Yang kedua, at-tahdhiru min at-tabdhir, peringatan dari perbuatan tabdhir, yaitu menggunakan harta dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam agama. Nah, kemudian bab berikutnya. Bab islahul manazil. Bab merenovasi rumah, terkait merenovasi rumah. Jadi yang kerjanya tukang ini penting. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر يقول على المنبر. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Lais, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Ajlan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya. Qala, beliau mengatakan, kana Umar yaqulu 'ala al-minbar. Bahwasanya dulu Umar bin Khattab pernah berkhutbah di atas mimbar dan mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, aslihu 'alaikum masawiyakum. Renovasilah rumah-rumah kalian. Wa akhifu hadhil jinan qabla an tukhifakum. Hendaknya kalian khawatir nanti jin-jin ini, atau yang ada mengatakan dalam bait lain itu jinan, yang dimaksud adalah ular. Hendaknya kalian khawatir nanti ular atau jin akan masuk ke rumah kalian, maka renovasilah rumah kalian. Fa illam yabdu lakum muslimuha, karena kalian tidak tahu mana yang jin muslim, mana yang kafir. Kita enggak tahu. Kadang ada yang akunya muslim rupanya kafir, kan bisa saja. Ya. Wa inna wallahi ma salamnahunna mundu adainahunna. Dan sesungguhnya kita demi Allah tidak akan pernah ada jaminan selamat dari mereka semenjak kita bermusuhan. Jadi antara iblis dan Adam dan keturunannya, dan termasuk ular, itu ada permusuhan ila yaumil qiyamah. Kenapa ular? Ular inilah perantara iblis. Ya, ketika menggoda Adam dan Hawa di surga. Jadi ketika itu kan iblisnya sudah diusir dari surga. Iblisnya sudah enggak bisa ngomong sama Adam dan Hawa. Tetapi untuk bisa menggoda Adam dan Hawa makan buah khuldi, maka ular inilah yang menyampaikan bisikan iblis, ucapan-ucapan iblis. Ya. Sehingga ada permusuhan yang abadi antara keturunan Nabi Adam dan keturunan ular tersebut, semua ular dan keturunan iblis. Nah, oleh karena itu haram, ya, haram memelihara ular. Ular walaupun dipelihara dari kecil, ribuan dari kecil sampai besar dikasih makan, diopeni, di apa, tetap buas. Dia akan mematokmu. Banyak kisahnya ya, orang yang katanya pawang ular, pecinta ular, ya ujung-ujung mati dipatok ular. Karena memang secara tabiat itu sudah bermusuhan antara manusia dan ular. Makna hadis tersebut, ya hadis tersebut, hadis yang sahih dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Aslihu alaikum masawikum ay jam'u maswa wa huwa al-manzil, yaitu renovasilah rumah-rumah kalian. Yaitu renovasilah supaya rumah kalian itu aman. Aman tidak dimasuki jin, tidak dimasukin binatang-binatang berbahaya. Ya. Intinya rumah tersebut aman, ya, membuat kalian aman dari perkara-perkara tersebut. Yang pertama yang perlu diperhatikan, yang harus direnovasi dari rumah adalah pintu dan jendela. Ya, selain sudah bentuk bangunan, ya, temboknya begitu ya. Yang perlu direnovasi adalah pintu dan apa namanya jendela. Jangan sampai pintunya tersebut nggak bisa ngunci, nggak bisa nutup sempurna. Jangan sampai jendela itu tidak bisa ngunci, nggak bisa nutup sempurna. Karena apa? Jin dan setan itu masuk melalui pintu dan jendela. Maka rumah kita itu sebisa mungkin adalah memiliki pintu, memiliki jendela yang rapat. Ya, yang memang makhluk-makhluk, ya, manusia ataupun jin tidak bisa masuk. Ya, kalau memang ada angin-angin yang tidak terlalu besar. Ya. Kenapa demikian? Supaya jin itu tidak masuk. Rumah kalau kita sudah tutup jendela dan pintu membaca bismillah, jin itu tidak akan bermalam di rumah kita. Tapi kalau jendelanya saja tinggal separo, walaupun kita baca bismillah, wong ibaratnya separo tok. Misalkan jendela ada dua. Yang satunya baca bismillah, satunya buka. Kan sama saja bisa masuk. Pintu dua, atas bawah. Baca bismillah di bawahnya. Di atasnya bisa dibuka. Ya sama saja, orang bisa loncat. Oleh karena itu, dalam membuat jendela dan pintu, hendaknya yang baik. Yang baik itu bisa menutup secara sempurna. Yang menutup secara sempurna. Demikian pula, ya, tembok-tembok jangan sampai menjadi sarangnya ular atau binatang-binatang berbisa. Ya, itu jangan sampai. Umar bin Khattab sampai menasehati penduduk Madinah untuk merenovasi rumah-rumah mereka. Karena rumah orang Arab dulu pakainya tanah. Kalau tanah nggak dirawat, itu nanti banyak lubang bisa untuk sembunyi binatang-binatang berbisa atau serangga-serangga yang berbahaya. Ya. Dalam keadaan beliau orang yang sangat sederhana. Umar itu orang yang sangat sederhana. Kesederhanaan beliau, beliau pun masih mengingatkan, renovasilah rumah-rumah kalian, wahai penduduk Madinah. Direnovasi. Supaya layak huni. Layak huni itu, ya, bisa melindungi dari mara bahaya. Itu minimalnya. Dari ular, dari hewan berbahaya, dari kalajengking, dari jin. Ya, karena kalau kita tidurnya di luar, ya, itu bisa saja jin itu mengganggu kita. Ya. Al-jinan jam'u jan. Jinan jamak dari jan. Ya. Jan dengan ditasydidkan nun itu secara bahasa adalah hayatus saghirah, ular-ular kecil. Ular-ular kecil. Awil hayat allati takunu fil buyut, yaitu ular yang biasa masuk ke rumah. Ularnya ukurannya kecil, hitam. Ya. Kalau ular-ular kayak kobra yang gede-gede biasanya mereka di sawah, di gunung. Nah, ini ular-ular kecil biasanya. Ya, sejempolnya manusia, setelunjuknya manusia, ular-ular kecil. Ya, maka hendaknya kalau buat pintu, buat jendela, jangan ada lubang-lubang yang seperti itu. Ya, jangan ada lubang-lubang di bawah yang nanti mereka bisa masuk melalui lubang-lubang tadi. Ya, hendaknya yang rapat. Nah, kalau ada lubang di temboknya ini jangan. Kalau ya direnovasi. Ya, Umar bin Khattab sambil mengingatkan. Jadi yang namanya jinan, ya, itu bukan apa namanya, memang ada yang mengartikan jinan itu adalah jin, ya, bangsa-bangsa jin, dan ada yang mengartikan jinan dengan ditasydidkan jin. Jinan itu berasal dari jan, nunnya ditasydid, itu adalah nama lain dari hayatus shahirah, yaitu ular yang berukuran kecil. Allati takunu fil buyut, yang biasa masuk ke dalam rumah-rumah manusia. ya. Dan Umar bin Khattab mengatakan akhifu hadhil jinan, ya, hati-hatilah kalian terhadap ular-ular kecil ini. Wahmiluha 'alal khawfi minkum, hendaknya kalian berhati-hati, ya, karena ular itu ada dua kemungkinan. Imma dia ular benar-benar, benar-benar hewan ular, dan itu pun musuh kita. Atau ular tersebut adalah jin. Ya, ular tersebut adalah jin. Karena banyak ular yang bentuknya jin. Ya. Memang biasanya bentuk ular tersebut tidak seperti ular umumnya. Ya. Salah satunya, biasanya kalau ular itu perutnya itu putih, ya. Perutnya itu ada putihnya. Tapi kalau antum dapati ular, ular perutnya hitam semua, nah itu kemungkinan jin. Seperti anjing, kalau hitam semuanya, itu setan. Itu jin. Ya. Ketika dikatakan jin itu, bisa jin murni yang menjelma menjadi satu makhluk, atau memang makhluk yang memang sudah terkuasai oleh jin. Ciri-cirinya adalah tadi, ya. Anjing hitam polos, ular hitam polos. Nah. Fa innahu la yabdu lakum muslimuha, karena kalian tidak tahu manakah jin-jin yang muslim, mana yang kafir. Walaupun kakinya muslim, kita enggak bisa menjamin, ya, dia itu jujur atau tidak, apalagi yang namanya jin itu banyak dustanya. Kalau ada orang yang sering dusta, kemudian dia mengatakan sesuatu, kira-kira kita percaya atau tidak? Kurang percaya. Memang ada yang muslim, tapi jin yang kafir juga banyak. Apalagi jin yang pendusta juga lebih banyak. Ya. Dalam Sahih Muslim, ada kisah dari Abi Sa'id Maula Hisham ibn Zuhrah. Anahu dakhala ala Abi Sa'id al-Khudri fi baiti. Suatu ketika, aku menemui Abi Sa'id al-Khudri di rumahnya. Qala fa wajaduhu yusalli fa jalastu antadhiru hatta yaqdi salatah. Maka aku duduk ketika dia salat, aku menunggu sampai dia selesai salat. Fa sami'tu tahrikan fi arajin fi nahyatil bait. Kemudian aku mendengar kayak desis. Ular itu kan mendesis, ya. Desisan di pojok rumah. Faltafattu fa idza hayyatun wa wasabtu li aqtulaha. Maka ketika kulihat ular, aku segera bersiap ingin menangkapnya supaya aku bunuh saja. Fa asyara ilayya an ajlis. Maka Abu Sa'id al-Khudri mengisyaratkan duduk. Suruh duduk. Fa jalastu, aku pun duduk. Fala man sara wa asyara ila baitin fid dar. Kemudian ketika sudah pergi, ya, diajak keluar sama Abu Sa'id, maka Abu Sa'id al-Khudri menunjuk ke rumah ini. Ala tara hadzal bait, kamu lihat enggak rumah ini? Qultu na'am, ya. Kana fihi fata minna kana haditha ahdin bi'us. Rumah ini rumah tetangga, ya, tetangganya Abu Sa'id al-Khudri. Rumah ini dulu ada kisahnya seorang pemuda pengantin baru, pengantin anyar lah. Farajana ma'a Rasulillah, ketika kita pulang dari menemui Rasulullah, wa kana al-fata yasta'jilu an-nabi bi ansafin nahar. Kemudian pemuda tersebut, pengantin baru tadi, minta izin kepada Nabi di pertengahan hari mau pulang. Fayarju ila ahli, ya, pulanglah ke rumahnya, fasta'dhanahu yawman, ya. Kemudian suatu ketika beliau izin, faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan khudz 'alaika silahak fa inni akhsha 'alaika turidha. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada pemuda tadi, ambil pedangmu karena aku khawatir nanti ada orang-orang yang mengganggumu. Fa akhadha ar-rajul silahah tsumma raja'. Pemuda tadi pun mengambil pedangnya dan kembali. Fa idza imra'atu baina babaini qa'imatan fa ahwa ilaiha birrumhi liyat'anaha bihi fa asabathu ghayrah. Ya. Kemudian ketika pulang, dia dapati istrinya itu di antara dua pintu. Jadi berdiri di antara dua pintu. Ya, namanya kenapa? Kenapa tidak di apa namanya? Tidak di dalam. Kok keluar rumah? Padahal saya lagi pergi, kok keluar rumah? Fa huwa ilaiha birumhi liyat'anaha bih. Ya. Kemudian istilahnya marah begitu ya. Marah kepada wanita tersebut, kenapa pintunya dibuka kamu di tengah-tengah? Ya, seperti ya mohon maaf ya, menarik perhatian laki-laki lain. Zaman dulu itu perempuan aib sekali kalau mohon maaf ya duduk-duduk depan rumah itu aib sekali. Asabat Huhairah, ya beliau sangat cemburu. Faqalat lahu, maka istrinya mengatakan, "Ukhfif 'alaika rumhak." Tahan ya, tahan atasmu rumhak, yaitu rumah itu bisa berarti melempar sesuatu atau memukul. Wadkhulil baita, kamu masuk saja ke rumah, hatta tandur ila ladzi akhrajani. Kamu masuk ke rumah, kenapa aku keluar? Ya. Kamu masuk dulu ke rumah ya supaya kamu lihat kenapa aku keluar. Kata istrinya, "Fadakhala fa'idha bihayya 'aziman mantabi 'ala al-firash." Ketika masuk, rupanya di situ ada ular yang sangat besar yang apa namanya itu, kalau ular melilit gitu ya. Mau apa? Melilit ya di ranjang. Melilit di ranjang. Fa ahwa ilaiha birrum. Fa anzamaha bih. Maka sahabat tadi, pemuda tadi langsung menyerangnya. Summa kharaja. Kemudian sampai berkelahi antara pemuda tersebut dengan ular tadi sampai keluar rumah, puling-puling puas. Pokoknya kelahi sama ular kayak apalah. Ya. Kan tentunya enggak bisa nendang ya, tapi kan lipat-lipat lah. Fadharabat alaih. Akhirnya pemuda tersebut berhasil memotong kepala ular tadi. Ya. Fama yudra ayyuhuma kana asra mautan. Tetapi dua-duanya mati dan tidak tahu mana duluan yang mati. Al-hayyah amil fata. Apakah pemuda tersebut, apakah ular tersebut. Intinya sama bareng-bareng mati, tapi kepalanya ular ini sudah putus. Fajina ila Rasulillah, maka datanglah kami kepada Rasulullah. Dzakarna dzalikalah, kami cerita kepada Rasulullah. Kulna ud'ullah ya yuhyihi lana. Berdoalah kepada Allah ya supaya ya memuliakan bagi kami sahabat kami ini. Faqala istaghfiru li sahibikum, mintakanlah ampun bagi sahabat kalian ini, kata Rasulullah. Cuma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, inna bil Madinah jinnan qad aslamu, sungguh di Madinah itu ada jin-jin yang sudah masuk Islam. Fa idza ra'aytum minha syai'an fa adinuhu thalatha ayyam. Kalau kalian melihat ular itu di rumah, maka usirlah, ya. Umumkanlah, usir itu, kalau usir kan terlalu kasar, umumkanlah, ini rumah saya, silakan Anda keluar dari sini. Selama 3 hari. 3 hari, jadi antum mengungsi dulu keluar rumah. Fa'in badalakum ba'da dzalik faqtuluh. Kalau sudah 3 hari enggak mau keluar, bunuh saja. Wa innama huwa syaitan. Karena itu syaitan, jin kafir, bunuh saja. Kalau dia muslim, kita sudah umumkan, sudah sampaikan, ini rumah saya, bukan tempat tinggal Anda, silakan Anda pergi. Ya, kalau Anda muslim, Anda pergi. Kita saudara sama muslim. Sampaikan sampai 3 hari. Ya. Gimana? 3 hari kuat? Makanya kita harus membentengi rumah kita dengan ya baik. Nah. Jadi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait 3 hari ini. Apakah zahir 3 hari? Apakah yang dimaksud 3 hari adalah 3 kali? Yang ma'ruf 3 kali. Ya, sore pagi diingatkan, siang diingatkan, sore diingatkan. itu juga 3 hari, maksudnya 3 kali. Kalau ternyata enggak keluar-keluar, baru boleh dibunuh. Itu ada yang memahaminya 3 hari adalah 3 kali di waktu yang berbeda, pagi, siang, sore. Kalau sore enggak mau pergi, itu berarti dia kafir, dibunuh supaya kita bisa bermalam. Memang ada dua ulama yang memahami dengan pemahaman yang berbeda. Atau mau seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ularnya biarin aja, ya, beliau tetap di rumah sholat. Kalau berani. Berani tentunya ya. Ada yang mengartikan usirnya itu usir tapi sambil nyingkir-nyingkirin lah gitu. Dengan baik. Nyingkir-nyingkirin. Itu juga ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Jadi ada yang berpendapat kita cuma ngomong saja, 3 hari tunggu atau 3 kali. Ada yang berpendapat diusir sambil diusir itu di mana? Disingkirkan, berusaha disingkirkan. Begitu. Sapu, tapi tidak sampai membunuhnya, tidak sampai menyakitinya. Begitu. Ulama yang berpendapat bahwasanya perlu menunggu 3 hari, ya barangkali dia muslim, berarti dia tamu Anda. Kalau tamunya dimuliakan, dikasih tempat tidur 3 hari. Ya, cuma kayaknya repot sekali ya. Ini yang seperti, makanya kita antisipasinya adalah renovasilah rumah-rumah kita supaya tidak ada pintu yang berlubang besar, jendela atau lubang-lubang di rumah. Itu diperbaiki ya, supaya layak huni bagi manusia, ya, layak huni bagi manusia. Nah, fadhil dikumandangkan hadzan terlebih dahulu. Ikhwan fi din azzakumullah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wa inna wallahi ma sallamnahunna mundu adainahunna. Dan kita demi Allah manusia tidak akan bisa selamat dari mereka selama kita bermusuhan. Hai, ma salahna al-hayat mundu waqa'a al-adawah bainana wa bainahunna al-haq. Yaitu kita manusia tidak akan bisa selamat. Artinya tidak akan selamat itu tidak akan bisa aman dari mara bahaya ular. Dari semenjak adanya permusuhan antara Nabi Adam dengan ular tersebut. Ya. Dikarenakan tadi kisahnya ketika iblis diusir dari surga, iblis itu kan mau membisiki, mau berusaha mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Tapi iblis sudah tidak di surga. Ya. Nah, untuk bisa ke surga, iblis minta bantuan ular tadi. Nah, ular itulah yang menyampaikan kepada Adam dan Hawa bisikan-bisikan iblis. Yang akhirnya ketika diturunkan ke dunia, itu yang diturunkan adalah Adam, Hawa, dan ular. Ularnya dikeluarkan. Nah, semenjak itulah, dari semenjak dunia ini ada, ya, Nabi Adam dan ular itu musuh. Sehingga enggak ada keturunan Nabi Adam yang akan bisa bercengkrama dengan ular, itu enggak bisa. Tetap kita tidak ada bisa selamat dari mereka. Dan bahkan al-mu'ada bainal hayyah wal insan jibillah, bahkan jadi permusuhan antara ular dan manusia itu sudah jibillah, permusuhan yang alami. Permusuhan yang sudah tabiat. Ya, karena kullun minhuma majhul 'ala talabi qatl al-akhar. Karena masing-masing dari ular atau manusia kalau melihat itu akan ingin saling membunuh. Jadi kita kalau lihat ular dia pengennya dibunuh. Ularnya pun kalau lihat kita pengennya matok. Jadi enggak bisa berteman. Sehingga kalau ada orang mohon maaf yang senang ular, kemudian memelihara ular, tidur sama ular, ya dia tabiatnya berubah, ya perlu direhabilitasi lah. Ya kalau rehabilitasi kayaknya terlalu ini ya, perlu ke psikiater lah begitu ya. Untuk apa menghilangkan kesukaan terhadap ular-ular ini. Ya. Nah, ikhwanakumullah, tadi sudah kita terangkan bahwasanya para ulama memang berbeda pendapat. Salah satu ayam fa'adzinuhu salah satu ayam. Ya, maka fa'adzinuhu salah satu ayam ini riwayat Muslim yang memang para ulama dari dulu beda pendapat. Apakah tiganya itu tiga hari benar-benar nunggu tiga malam seperti layaknya dia tamu? Apakah tiga kali itu adalah apa namanya tiga hari itu maksudnya tiga kali tiga waktu dalam mengingatkan, misalkan pagi diingatkan, siang ingatkan, sore diingatkan, sudah nggak keluar bunuh boleh, berarti dia kafir. Ya, kira-kira kalau antum milih pendapat yang mana ini? Kan harus tiga ini, berarti apa nih? Ya, tiga kali di waktu yang berbeda. Ya, jangan pergi langsung dibunuh, bukan. Ya, artinya dia pergi dulu. Bahkan di dalam kitab Syafi'iyah itu, di fikih-fikih Syafi'iyah ada pembahasannya apa yang akan diucapkan kepada mereka. Ya, beda-beda. Memang ada hadis dhaif yang terkait ini, tetapi yang sahih artinya yang benar tidak ada ucapan khusus, intinya kita layaknya mengusir tamu lah. Mohon maaf, saya lagi sibuk ini, dan seterusnya lah. Kalau nolak tamu itu gimana lah caranya? Ya, tamu yang tidak diundang, yang kita takut. Nah, bagaimana caranya untuk mengusirnya? Ya, pertama disampaikan, tolong ya, wahai ular, ini misalkan kita hamba Allah, jika engkau muslim, ya kita jangan saling mengganggu. Tolong keluar dari rumah kita. Gitu. Sekali sambil isyarat. Dua kali, tiga kali. Tiga kali gak mempan. Oh ya berarti ini jin kafir. Kalau memang jin kafir. Kalau lah ular beneran, ya syukur-syukur cuma ular beneran lah. Bukan ular jin gitu ya. Karena ular itu, kalau dia ular bener, ya keturunan ular musuhnya Nabi Adam. Kalau ular jin, ya sama-sama ya. Perlu ada jin muslim, ada jin kafir. Kalau jin muslim insya Allah kalau dia diberitahu, mereka tahu bahasa kita, mereka akan pergi. Tapi kalau tidak, ya kemungkinan dia jin kafir atau ular beneran. Ya, diusir. Dan sekali lagi, ulama dari sini berpendapat bahwasanya jangan memelihara ular. Jangan memelihara ular. Kemudian riwayat berikutnya, bab berikutnya, bab an-nafaqatu fil bina, mengeluarkan harta untuk bangunan. Kalau tadi untuk renovasi ya, renovasi dalam arti rumah itu dibuat supaya memang aman bagi penghuninya, aman dan nyaman bagi penghuninya, aman, nyaman dan menyehatkan kan ibaratnya. Ini adalah rumah. Ya enggak harus mewah, ya. Enggak harus mewah, enggak ada syarat rumah itu mewah ya. Tetapi rumah itu sesederhana apapun rumah tersebut, hendaknya yang pertama rumah itu aman. Nyaman bagi penghuninya. Ya, kalau bisa itu jangan kebanyakan sekat yang membuat rumah itu sempit. Kecuali sekat itu memang butuh antara tamu seperti dalam hadis yang namanya rumah itu hendaknya idealnya punya tiga kategori ruangan, bukan tiga ruangan tapi tiga kategori ruangan. Yang pertama ya dar lir rijal wa darul nisa wa darul lituyuf ya fama ba'dahu fal syaitan. Itu hendaknya kalau kita punya rumah itu didesain ada ya khusus memang untuk kegiatan laki-laki. Misalkan kamar laki-laki, anak laki-laki. Kamar suami istri, ada kamar anak laki-laki. Ada kamar anak perempuan. Kemudian ada tamu, ada ruang tamu. Ruang tamu laki-laki dan ruang tamu perempuan. Kalau bisa, yang lengkap di situ. Ada, apa namanya, ada ruang tamunya, ada kamarnya, ada kamar mandinya. Karena lafad lain itu al-firash. Salasah. farasun lirrajul, farasun linisa, wa farasun wa firasa farfarash. Firas ya lirrijal, firas linisa, wa firas liduyub. Yaitu kita kalau punya tempat tidur, itu tempat tidur bagi laki-laki, anak laki-laki, tempat tidur bagi anak perempuan, dan tempat tidur bagi tamu. Jadi selain tempat tidur suami istri, ya, itu hendaknya kita punya tempat tidur untuk khusus anak laki-laki, khusus anak perempuan, dan khusus untuk tamu. Dan lebih dari itu, lisyaiton. Nah, itu bagi setan. Makanya kita kalau punya ruangan, itu diniatkan, mempersiapkan, ini untuk anak laki-laki, ini untuk anak perempuan, ini kamar untuk tamu. Jangan, kamar itu apa? Gak tahu gua apa, mas. Sementing persiapan apa, gak tahu. Nah, itu nanti untuk setan tidur di situ. Jangan. Ya, itu dalam membuat rumah, kita itu mendesainnya begitu kalau bisa. Ya. Tapi kalau kecil ya, ya wis alam wujud lah. Ya. Rasulullah saja itu dua ruangan. Ruangannya Aisyah sama ruangannya Rasul. Jadi rumah Rasul itu bangunannya cuma dua. Rumah, sekat, misalkan ini rumah ya. Sekat pertama di depan itu tempatnya Rasul kalau menerima tamu, roja'ah, tidur, istirahat. Di belakang tempatnya Aisyah. Ada kamarnya Aisyah. Di ruangan itu ada kamarnya Aisyah. Ada dapur. Ya, ada untuk semacam bangunan kecil untuk buang air. Kemudian di depan rumah itu ada semacam halaman. Itu bentuk rumahnya Rasul. Ya, minimal seperti itu kita. Jangan satu kamar, kemudian kita mau nerima tamu bingung. Ya, kalau nerima tamu kan bingung. Semua satu kamar cok, istrinya mau diumpetin di mana? Di lemari. Umpet di lemari, ada tamu, ya gak bisa. Harus dua. Istri ruangan belakang, kita ada tamu di depan. Itu minimal. Jadi minimal rumah itu disekat menjadi dua. Lirijal walinisa. Punya fulus lagi, bangun liduyuf untuk tamu. Itu kalau bisa. Jadi apapun desainnya, tapi desain itu tuh memang ruangan untuk laki-laki, ruangan untuk perempuan-perempuan, dan ada ruangan untuk tamu. Itu idealnya sebuah rumah. Dan ditambah lagi ada halaman depannya. Jangan buka pintu langsung jalan. Itu orang bagus. Pintu ada halaman baru jalan. Itu bagusnya begitu. Nah, sekarang bab nafkah fil bina, mengeluarkan harta untuk membangun rumah. Qala haddatsana Abdullah bin Musa qala an Israil an Abi Ishaq an Haritha bin Mudarrib an Khabbab. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dari Israel, dari Abi Ishaq, dari Harithah bin Mudarrib, dari Khabbab. Beliau mengatakan, innar rajul la yu'jaru fi kulli syai'in illa al-bina. Kata Al-Khabbab, sesungguhnya seseorang itu, uang yang dia keluarkan itu untuk keluarganya akan berpahala. Kecuali kalau untuk bangunan. Ya, artinya bangunan di sini adalah untuk membangun yang melebihi kebutuhan. Adapun kalau kita buat rumah memang kebutuhan anak istri, ya itu ibadah. Itu pahala. Ya. Tetapi kalau lebih dari itu, ya, itu tidak dapat pahala. Ya, tidak dapat pahala. Seperti tadi, kita buat ruangan itu, buat rumah. Ada yang memang khusus laki-laki. Ada yang memang perempuan. Ada yang untuk tamu. Ya. Ini akan dapat pahala. Tapi kalau lebih dari itu, ya hanya dapat, ya tidak dapat apa-apa. Gitu. Artinya walaupun untuk kebutuhan, misalkan gudang gitu ya. Gudang boleh sih boleh, cuma gak dapat pahala. Oh, namanya gudang. Ya, boleh. Itu sesuai kebutuhan. Diambil dari riwayat ini, maka naminal binafal pahajatil insan, ya, ayuk sadabihil mubaha, awil idalin nas, kajirani masalan fa innahu la yu'jar alaih. Kalau kita membangun rumah di luar kebutuhan kita, ya, atau untuk pamer-pamer bermewah-mewahan, atau untuk menyakiti tetangganya, supaya tetangga iri, maka dia tidak akan dapat pahala dari situ. Bahkan ada sebuah ungkapan riwayat ya salaf bahwasanya yang tidak ditanya yaumul qiyamah mengenai tanggung jawab adalah kamitsli hadhihi, yaitu seperti lubang kuburan itu, apa namanya, 1x2 dalam 2, itu yang tidak ditanya. Adapun lebih daripada itu ada hisabnya. Ya. Artinya kalau enggak mau ada hisab, ya rumahnya 1x2 tingginya 2 meter. Enggak ada hisabnya wis. Berarti kayak kowe kerobak. Enggak ada hisabnya. Ya. Tapi lebih daripada itu ada hisabnya. Makna hisab itu bukan berarti enggak boleh, tetapi ada pertanggungjawabannya. Untuk apa? Gitu. Ini untuk apa? Oh, ini untuk tamu. Oh iya, boleh. Ini untuk kamar laki-laki, anak laki-laki, untuk kamar perempuan, ini untuk ruang makan. Ya boleh. Intinya ada kebutuhan. Jangan sampai buat rumah hanya untuk apa? Ya itu kan bangun gitu aja selesai. Jangan. Nah, kemudian bab berikutnya amalur rajul ma'umalih. Ya, bab bahwasanya seseorang itu ketika dia melakukan pekerjaan di rumahnya bersama dengan para pekerjanya atau pelayannya. Qala hadatsana Abu Hafs ibnu Ali, qala hadatsana Abu Asim, qala hadatsana Amr ibnu Wahb at-Ta'ifi, qala hadatsana Udayb ibnu Abi Sufyan, ana Nafi' ibn 'Asim akhbara أنه سمع عبد الله بن عمر عمر عبد الله بن عمر قال لابن أخي له خرج من الوهد أيعمل عملك قال لا أدري. Yaitu suatu ketika ya Abdullah bin Amr berkata kepada sepupunya yang keluar dari rumahnya, kemudian dikatakan أيعمل عملك, apakah pekerjamu bekerja? Ya. Kalau lah adri aku tak tahu. Kalau amma lau kunta saqafiyan la alimta ma ya'malu ummalu. Ya. Sesungguhnya engkau kalau mengajak mereka untuk bekerja bersamamu, jadi kan beliau ibaratnya itu dia punya pembantu di rumah. Kemudian ketika dia keluar rumah untuk menuju kebun, dia berangkat sendirian. Pembantunya tidak dibawa. Abdullah bin Amr bin As-Sahabat tahu. Ini kalau di rumah ada laki-laki, kamunya enggak ada. Ya walaupun budak atau perempuannya, pelayan, dia laki-laki. Di rumah kita perempuan. Ini jadi fitnah. Maka secara sir di sini Abdullah bin Amr menasihati, seandainya kamu bawa itu pembantumu ke kebun bersamamu, kerja bareng di kebun, jangan di rumah. Ya. Sumaltafa ilayya, kemudian dia pun menoleh kepada kami. Inna rajul idza amila ma'a mali fi darihi. Kemudian dikatakan sesungguhnya seorang kalau bekerja dengan para pekerjanya hendaknya di tempatnya. Dalam riwayat lain qala Abu Asim marrah fi mali ay kana amilan fi umalillah. Ya, yaitu dipekerjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka adalah titipan Allah. Pekerja kita adalah titipan Allah. Ibaratnya di sini ada adab yang sangat penting. Kalau mereka sedang kerja di rumah kita, jangan kita tinggal. Karena di rumah kita itu ada anak istri kita. Kemudian ada pekerja, misalkan mohon maaf, tukang. Ya jangan kita tinggal tukang itu, kuli itu, lagi memperbaiki rumah dengan istri kita di situ. Jangan. Hendaknya kita awasi. Ya. Hendaknya kita awasi. Atau kalau kita punya pekerja rutinan, hendaknya dia kita bawa keluar. Jangan ditinggal dengan keluarga kita. Kemudian yang kedua, hendaknya kita memperhatikan ummal, para pekerja kita, karena mereka adalah ummal, ya, mereka adalah ummanillah, kana amilan min ummanillah. Sesungguhnya orang yang bekerja kepada kita adalah titipan Allah kepada kita. Jadi kalau kita kerja sama orang atau ada orang yang kerja sama kita, intinya dia itu titipan Allah kepada kita. Allah mau ngasih rezeki kepada dia melalui kita. Misalkan anak jadi bos lah. Oh, gak usah bos lah. Punya apa pak? Chicken pak. Punya apa namanya? Robot. Kita pengen yang jalanin orang. Itu kan berarti pekerja kita. Nah, pekerja itu titipan Allah kepada kita. Allah ingin memberikan rezeki kepada pekerja tadi melalui kita. Itu adalah amanah Allah. Sehingga jangan menzaliminya. Ya. Harus diperhatikan daripada nasibnya. Sholat, waktunya sholat, diingatkan sholat. Waktunya makan, diingatkan makan. Ya. Layaknya waktunya kerja juga diingatkan kerja. Karena mereka adalah titipan-titipan Allah. Amanah dari Allah. Maka harus kita jaga. Ya, harus dijaga. Jangan didzalimi. Ya, karena mereka adalah titipan-titipan Allah. Ya. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, kana amilan min ummalillah, bahwasanya pekerja tersebut adalah titipan Allah yang Allah ingin memberikan rezeki kepadanya melalui dirimu. Maka siapapun kita yang memperkerjakan orang, maka hendaknya bersikap baik kepada mereka. Bahkan kalau bisa diberi bayaran persis setelah kerja. Kalau bisa kerja sehari ya sorenya kasih bayar. Kalau bisa. Atau sesuai perjanjian lah. Kalau sekarang kan kadang perjanjian ya. Kerja ikut proyek gajinya seminggu sekali. Ya, atau kerja sebagai karyawan gajinya sebulan sekali. Itu adalah sesuai perjanjian. Tapi secara asalnya bekerja itu upahnya harus diberikan persis setelah selesai pekerjaan tersebut. Ya. Dia sudah melaksanakan kewajibannya, ya, dan kita harus berikan kewajiban kita yang menjadi hak dia. Kalau ditunda, zalim, matalul ghani zulmun. Menunda pembayaran dalam keadaan kita mampu, itu zalim. Sehingga jangan ditunda. Kalau bisa sekarang, kasih. Kecuali dengan ridhonya. Ya, kecuali dengan ridhonya. Misalkan orang habis bekerja. Waktunya gajian. Seharusnya dibayarkan tanggal berapa? Tanggal 1 begitu ya. Dia tunda nanti ya, bayarnya tanggal 7. Cuma memberitahu tapi tidak ada keriduan. Ya. Maka ini zalim. Matalul ghani, penunda pembayaran dalam keadaan dia mampu untuk membayar tapi ditunda, itu adalah bentuk kezaliman. Tau bisa bangun rumah, rumahnya udah mangrung-mangrung bagus, udah luar biasa. Kulinya belum dibayar. Ketika nagih, oh bulan ngarep ya. Allah, bulan depan. Padahal rumahnya udah jadi. Ini kuli bangunan ini butuh untuk makan saat itu. Suruh nunggu satu bulan yang akan datang. Ya Allah, tenaganya sudah diperes. Bayarannya tidak dikasih. Ini zalim. Matalul ghani zulmun. Jadi penundaan pembayaran itu kezaliman yang besar. Kenapa? Walaupun antum sudah bayar, tapi zalimnya enggak bisa antum bayar. Karena menundanya itu enggak bisa terbayar. Misalkan tadi, seharusnya dibayar tanggal 1, ditunda tanggal 7. Dalam keadaan kita mampu untuk membayar. Walaupun tanggal 7 tetap dibayar, tetapi penundaan dari tanggal 1 ke tanggal 7-nya itu enggak bisa terbayar. Itu kezaliman tersendiri. Jadi jangan tunda-tunda dalam membayar pekerja kita. Itu kezaliman yang besar. Ya. Karena di samping pekerja itu wajib melaksanakan pekerjaannya dengan baik, kita juga selaku yang membayarnya harus membayar dengan baik. Jangan menzalimi satu sama lain. Nah, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.